mana kan lagi ni, mana kan lagi ni, mana? Karena aku tuh aja, frontal tadi nanam dari koi ritmo. Kamu tidak nemuin apa sih? Buatan yang asing ini nabi. Dia nak temu N itu 136 gitu. 136 nak tengi Ana nomor 208. Terus kawan gitu. Di sini. Kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kodok. Yutai kibab nerangno kodok. Kodok ini ku ndamel keputusan. Bil mati kelawan mat. Mat. Iya yang dalam antara ini. Wal aslu te qoblal is iku kauluhu ta'ala iku dawuh Allah ta'ala wa anihkum bainakum bima anzalallah wa anzalallah gawe keputusan sira bainakum antarane para manusa. Kowe gawe keputusan utawa gawe ketentuan hukum bima anzalallah. Bima klan perkara anzala kang nurono sapa Allahu Allah. Terus nak ndamel keputusan hukum niku sesuai apa yang diturunkan Allah. Terus keputusan hukum niku saged pengadilan, saged at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Saged tarhib, mengke kula terangaken. Wa qawlu ta'ala lan dawuh Allah ta'ala fahkum bainahum bil qist. Wa akhbarana biro-biro hadis ka khabari sahihan idza hakama nalgane dia hukum sapa hakimun hakim. Ai aro tadek sing arepno sapa hakim al hukma ing keputusan fastata mongko istiad sapa hakim. Suma asoba mongko nuli bener sapa hakim falaku mongko iku kedhe hakim ajrone tentu ganjaran loro. Wa idza hakama nalgane dia hukum sapa hakim fastata mongko istiad sapa hakim suma asoba mongko nuli salah sapa hakim. Falahu mongkayu berhak ketua hakim ajurin di ganjaran sitak. Wafi riwayat yang disi riwayat badalal ula halid dati gentine sing ula. Gini ku falahu ajroni. Sebagian riwayat falahu asrotu. Mongkayu ketua hakim asrotu ujurin utawi 10 ganjaran. Kan mau ke kodiyah ula ni ku summa asoba falahu nopo ajron. Sebagian riwayat falahu asrotu nopo ujur. Ini maknanya wafi riwayatin badalal ula. Maknanya badale kodiyah ula rupanya nopo. Falahu ajron. Fala fi syarhi muslimin. Ajma sapa al muslimuna piro prong Islam ala anna hada ing atase sak temne iki fi hakimin ing dalam hakim alimin kang alim mujtahidin kang mujtahid. Lan iki yang nanti mungkin niku dikritik kalian tarsa. Jadi maknya tak beri fotokopi tadi. Orang istihad kalau salah dapat satu pahala. Itu ketentuan hanya berlaku bagi hakim yang alim yang tahid. Nantinya nak iki tenan bener cara muen bener nak kowe ora keduman. Mergo yo ora alim ora napa mustahil. Nah, itu mana tak golek no bolo nak kowe iku mlebu. Dadi mergo iki dawe muen, dawe kita muen yang untuk ganjaran salah. Salah lah untuk ganjaran iku fi hakimin alimin iki napa mustahil. Amal ghairu anapun disaliane sing alim, sing mustahil. Ya fa'atimun mongko kebagian mudu sotok bijami ahkami klan sekabiannya hukum-hukumnya huirul alim wa in wafako senajan tok nepak yopo hukum aswaba yang bener di wong gobloknya sanane salah tok pas bener wae salah jadi wong nak goblok ahkami semua keputusannya dus wafakos sowat ini jari muin gomkono sing bantah ini aran sing bantah repot Nah, orang yang bantah berarti sampean sak urip-uripe dosa bener wae. Dosa. Mergo li anak iso batahu krana sak dene bener wong jahil iku ittifaqiyatun tepaan. Dadi pas salah tenanan jarak pas bener. Tepaan. Ora ono prestasine blas dicara cara kitab Muin. Ora tak golekno bolo sing bantah Muin. Iki penting kudu dibantah wae iki nek ngene terus repot. Lho nggih. Kula niku ngaji kathah kalian Mbah Mun. Kalian bapak kulo, kalian ulama-ulama. Ini panjang ngotong. Sa'alim-alim ulama, itu dono sing bantah. Nak gak ngono repot. Mulanya ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ulama kadang dikritik. Mereka ada orang ya repot. Mulanya ikhtilaf ula imah, apa? Roh, gak ngono ya repot. Jadi mereka, katus dawe mu'en itu gak ya repot. Wong nak istihad salah, itu untuk ganjaran kita. Dawe Nabi kan ngono tok. Tapi mu'en darah ini, iku kudu hakim, sing alim, sing mujtahid. Tapi nak ora alim bener wae dosa. Wis setuju ayo. Wis setuju ya monggo. Nak kepengin dosa terus. Sukut. Sukut gak ngambil sikap. Cara kabeh ora oleh gol. Wasohalan sahabo khobaru ngene. Al-Qudo tu tebro prokodi salah satu nono. Kodin di siji kodi flip jana ilam suwargo. Wakodiani ono kodi loro finari ing dalam. Wafusiro nanti tafsiro pak awal sing awal bi anahu bi anal awal iku man wong arofa kang ngerti sopeman al hak yang barang hak wa kodolan ge keputusan sopeman bihi bil hak wal akhiro ini kita sing akhir loro rupanya sing kodi loro sing nih rokok iku ditafsiri miman sangi biman kelan wong arofa kang ngerti sopeman ngerti hak maksudnya wajar lan lacut sopeman fil hukmi ing dalam ge keputusan waman nan wong kodo kang ge keputusan sopeman ala jahlin ing ngatasi landasan budu nah contoh bener nyorong semua endore. Wama te perkara jagang teko pemafitah diri dalam medek-medek no anhu sangkin ikilah jadi kodi. Anhu ang antaham mulil kodok. Kako bari manju ila kodian fakot dubi habi wairi sikit. Mante sapani wong dubi. Ini kalau wajah ala pasanan rin. Mungkin kalau terang. Mante sapani wong ju ila dedai sopaman kodian khali jadi kodi. Fakot dubi ha. Mungkin teman-teman dan sebelah sopaman wairi sikinin kalian tanpa peso. Hadis-hadis yang menakutkan kita supaya gak gelem dadi kodi ku mahmulun iku ditahmilno ditanggungno ala idzamil khatari ngatasi gedene bahaya fihi fil qada au alaman utawa ngatasi wong yukrahu kang den mekrana lahu kediman apa al qada uga keputusan au yahrumu utawa dadi haram apa qada ae lahu maring man meniki masalah hukum gua utawi nampa dadi kodi e qabuluhu tegese nampa dadi kodi min muta'addidina saking wong sing pilihane akeh wilangan akeh solihin akan layak kabeh lagu kediwangu fardu kifayatin fardu kifayat finna kiyati enggam siji daerah bal asna furudil kifayati balik duhur-duhure biro-biro fardu kifayat asna itu terbaik melalui kitab ini asnal matolib hatta kola siga dawu sobal ghalizali imam ghazali innahu binal qadar abdulul utama minal jihadi dibang jihad jadi qadirul utama dibang mujahid dibang jihad fa inim ta'ana among kanilaikane mosob asolihuna biro-biro soleh lagu mariko lagu min fa inam ta'ana mau ngelamun mau sopak sholihuna biro prawong sholeh lahu li tawallil qada minhu sangking ya sangking tauliyah minhu sangking tauliyatil imam atau minhu niki rujuk candel asih mongko dursa sopongan amma tauliyatul imam yang anapun teo yang benum imam au naibi atau pengganti imam li ahadihim maring salah sinis terus iklimin dalam si daerah dan mongko berdoain alaihi alal imam au naibi summa alaihi syaukatin mongko nuli ngatasi wong sing di kekuasaan wala jizulan ora wenang apa ikhlau masabatil aswa penyepekno jarak jauh ankodin saking kodi sito ta ankodin saking kodi farqun labudda wajib liatin pan kena ora manane wajib peminta liatin saking benuman nal imam saking imam au ma'dzunihi utawa sing diidini imam walau liman senajan to maring wong tak ayana kang dadi tak ayun sapa manil kuwado imaring ge keputusan ida mung kelamun imamu imam ya semuanya ulang itu fukida ya jadi maknanya majul tapi maknanya maklum jadi fukida, junna, udlima, udhima itu lafad-lafad yang maknanya maklum tapi selalu maknanya apa? Majul bahkan fukida mau ngelamun orang-orang sepali fatau liatu ahlil halli mong wong sing tukang udari masalah wal akdi langtung Bundeli, Sampai Hamdani anggai masalah. Itu fil baladi ing dalam negara. Au ba'dihi mutaw tawliyai sebagian ahlul khali wal akdi ma'aridul bagin serta neridane sing liyane. Walau wallahu ahlu janibin minal balad sokhafi dunal akhor. Umpama lamun benum hu ing wong sapa ahlu janibin sapa sisi negara minal baladi sanging siji daerah sokha mukesah apa tawliyah ta kodok. Tauliyanu tetap masdar, masdar senajan tau notak tetap mudakar. Masdar itu uniknya ada tak lah tetap mudakar. Maksudnya sakit dada domir apa? Mudakar. Mereka tak teng masdar buat tentak litak. Tak teng masdar buat tentak apa? Litak. Fihi kodok dunal akhor orang kau sing dia. Mulanya teng Quran biasa fangdur kaifa kana akibat udhulimin. Buatan kaifa kana tapi kaifa apa? Kana. Ini ku biasa. Akibah ini ku pun biman silatil masdar. Wa min sori hitauliyah tilan iku setengah sangking sori hitauliyah. Wallahi tuka okolat tukal koto. Wa min kinayat iha awal tuwa tamad dua alih kafi. Jadi misalnya ono imam mending ini. Wallahi tu ngekei kekuasaan ingsun ka ing siro. Okolat tu tau ngekei kilada ngekei. Tun ka ing siro al koto ing koto. Wa min kinayat iha awal tuwa tamad dua alih kafi. Wa istarotul koburu lafdon. Wa gada forok adir. Dikudu sing dibenung dan. Oh, lafdon. Wakada fauron harus fil hadir. Saat dia hadir, harus bilang kobil itu langsung. Wa inda bulil hobar ila nalikane muni kobil, nalikane tumikane hobar fi wairil fauriyah atau fi wairil. Jadi kalau lewat surat, ya dia bilang kobil setelah sampainya apa? Surat. Tapi kalau di depannya harus kobil apa? Fauron. Lawakola jamun muhaqikun asar tutai syarat wa adamurot di ora anane nolak. Dan ini jadi masalah. Waman tesapani wong tak ayana jadi wajib sopoman finahiyatin yang siji daerah. Ima mongko wajib yang mana poko buluhu nampo jadi kodi. Wakada lan halikaya mongkon-mongkon wajib tolabu tewi nuntut golek-golek jadi kodok. Walau bibat limalin senajanto kelawan nyuap. Urun maksudnya, urun itu tuku suara. Jadi misalnya ke yakin nak kamu yang terbaik jadi bupati. Nak rabu bupati ini kewe donya rusak. Iku tuku suara lasa. Anggap baik ke tuku kebenaran. Apa? Mau nak bupati ini rakwe rusak. Jadi wong soleh itu menangan. Nyuwapnya halal wong soleh. Jadi misalnya Hamdani calon bupati. Nak dene jadi bupati, Kudus jadi kota santri. Musuhnya Gento jadi kota dangdut. Udah ini wajib tuku suara ben menang. Dan ini tidak dihitung nyuwap, tapi dihitung bela-belain barang hak. Makanya ini penting ya definisi fikih. Sing darani nyuwap itu kan bayar seseorang, atau bayar kodi, atau bayar siapa saja. Yang untuk merubah batil jadi hak, hak menjadi batil. Kalau orang ingin menegakkan hak kemudian dia urun untuk membela itu namanya bukan nyuap tapi membiayai barang hak. Paham ya? Jadi misalnya ono imam masjid macane ra fasih. Hamdani gelem dadi imam nak tak bayari. Aku opo biayai barang hak? Biayai barang hak. Tapi nak ono wong ra layak dadi imam terus bayar pengurus masjid ben dadi imam iku nyuap. Jadi darani nyuap napa? Biayai barang sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak bayare demi negakno barang hak itu malah membiayai barang hak. Makanya kalau ada orang harus jadi kodi karena dia orang soleh, wajib mencari-cari jabatan kodi walau bibadlil mal meskipun harus bayar. Dan ini kategorinya enggak suap tapi bela-belain hak sampai diruangi mbah bayar. Makanya ini penting definisi, karena sidarani riswah atau ruswah adalah apa? Membayar untuk mengekatkan barang batil dan membatilkan barang hak. Tapi kalau membiayai barang demi hak, maka itu namanya perjuangan demi hak. Ya taruh saja misalnya ada calon bupati yang satu misalnya, yang satu PKI, yang satu santri. Orang yang beli suara untuk santri ini nyuap apa bela-belain barang hak? Bela-belain barang hak, makanya disebut wajib ala soleh tola buhu walau bibadril mal. Kadang orang santri udah iso ngaji, ono orang soleh nyuwap, orang soleh kok nyuwap. Ar-Rosi wal murtasi finnar, ngaji murah hatam ya. Udah liliku zaman aku. Ngaji narah hatam repot, jadi dia gak mikir, orang nyuwap, sing darani nyuwap, aku bela-belain barang batil, ben dadi hak, toh hak dadi barang. Terus mbah, gampangnya ini loh, kue nak bayar lonte ben kena bawa kelon, iya kue jenengnya nyuap. Tapi nak kue bayar ibu cu ben gelem, ya nafako biasa. repot mencontoh angel temen. Nyontoh no gue nara sing berbau ngono gue apa? Berarti angel temen rang no gue. Saya jono masjid. Wong adzan yo akeh, tapi nak ora dibayari tekane ora tepat waktu. Terus masjid bayari jenenge nyuwap apa demi muwadhofa waktu? Demi muwadhofa waktu. Yo ngene iku ora nyuwap, mergo nak ora dibayari tekane sak kobere. Tapi nak dibayari tepat. Lah bayar ngene iki nyuwap apa demi hak? Demi hak. Dadi gampang lah. Dijojol ar-rajul wal murtasi. Benar. Zaman ibtida niku. Jadi kudu ngaji mu'in. Wakada tola buru walau dibadri malin. Orang yang merasa soleh wajib menerima jabatan jadi kodi meskipun. Dan juga wajib mencari-cari jabatan itu. Tolap itu mencari-cari walau dibadri malin. Meskipun dia harus merogoh kocek membayar. Wa in khofa min nafsihi al-maila. Meskipun dia juga takut kalau setelah jadi kodi itu jadi. Sementing dijajar. Apa? Dijajar. Nah contoh, apalagi tentu kan transparan sekali ya. Misalnya di Indonesia kalau partai tertentu ada perda anti prostitusi. Saya ulang lagi ya. Kita tahulah partai-partai ini pasti mendukung perda anti prostitusi, anti miras. Kemudian partai yang melindungi miras. Lalu partai-partai yang akan menolak miras ini terus beli suara. Ini nyewap enggak? Enggak, karena itu satu cara untuk bikin perda anti miras. Tapi miras kok beli suara? Haram, maka dia demi barang batil. Olane wong sok menangan. Lho nggih. Wong ayu omong-omongan mbek hidung bilang haram to ora? Haram. Kok pikirane iku dijak kelon, dijak selingkuh. Tapi nak ngomong mbek Hamdani yo no. Molane wong lanang oleh delok wong wedok iku li ajli taklim krana mu mulang krana seksi. Yo karena kiyaine kuat ta ora, tapi hukumnya beda. Yo ta ora. Lho gak hukumnya beda taran, oke. Beda, cuma buktinya ono tawara ke depan, tapi hukumnya itu. Pokoknya wong soleh itu menangan. Wong soleh itu menangan. Nah ini penting kalau terang. Nah cuma problemnya Fathul Mu'in adalah, saya ulang lagi. Problemnya Fathul Mu'in yang dikritik Iana, dikritik Tarseh. Tarseh itu juga Sarah Mu'in. Iana juga muridnya saya Zaini Dahlan, Tarsihul Mustafidin juga muridnya saya Zaini Dahlan. Itu mereka nyuwun sewu ngritik Mu'in. Kenapa sih ijtihad harus dari orang alim yang mustahid? Karena kalau itu repot, kita-kita tidak jadi masuk manistada fa'asoba fa'lahu ajron wa'in akhto'a fa'lahu ajron apa? Wakil, nanti saya bacakan yang di fotokopi itu. Jadi, dan Mu'in keras sekali. Kalau dia tidak alim, tidak mustahid, mbok pas benerlah tetap dosa. Kita keberatan lah. Dan kebetulan keberatan kita didukung banyak ulama juga. Dan kita cari ulama sebanyak mungkin untuk mendukung itu. Kalau enggak, habis gitu. Habis. Nyari partai lah. Nyari partai, nyari koalisi. Karena yang ngarang Mu'in juga manusia. Mungkin saking senangnya orang alim, dia salah sama orang kosong. Kalau orang alim, istiadat salah terdapat pahala. Bukan pas bener, wey. Duso, kata. Alasannya bener itu ittifaqiyah tepaan. Tapi ini kan tidak fair. Tidak fairnya adalah kebenaran itu ya tetap kebenaran. Meskipun keluar dari siapa saja. Al-hikmah dola. Kebenaran adalah tetap asetnya orang mukmin. Kapan saja ditemukan harus. Kenapa? Tapi kan gak mungkin. Ya memang masalah, tapi mesti ngaji. Bukan pintas sampai mau. buri kang, teng buri jelas torat. Mun jelas nih, mun. Nyatan gak kalau terang nong, definisi rian ya. Sing jenenge riswah, sampe cari di semua kitab. Riswah umumnya di sini baca riswah apa ruswah? Riswah ya sama itu kalau di kaidah riswah atau ruswah ya dalam bahasa kamus itu. Karena wazan fu'la fi'la itu sama-sama terkenal. Jilkhah, jurkhah, ridwan, ruduan itu sama. Di sapa juga sama. Ridwan, ruduan, terus ruswah, riswah, terus banyak yang sama. Riswah itu nyuap. Sing darani nyuap itu membayar sesuatu supaya barang hak jadi batil, batil jadi hak. Tapi kalau kamu bayar sesuatu supaya hak langgeng, itu namanya tidak nyuap, kan? Membiayai barang hak. Jadi misalnya gini, ada perempuan cantik yang potensi zina di tengah kampung. Terus Hamdani sosialisasi ben dadi muslimat, fatayat gelem ngaji sering ngekei duit. Iku ora iso mbok arani haram. Karena ini tarbiyah, uang pembiayaan. Ya sanggup ae wal mu'allafati qulubuhum. Tapi nek wong hidung belang nyervis ya haram wong kepengin tok. Jadi wong saleh iku ora iso mbok padakno wong ra saleh, wis tetep kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tasawi dzulumatu wan nur. Podho saiki ana desa iku rusak. Isine dangdutan pornografi. Terus ana wong saleh kepengin dadi lurah. Ngerti nek ora bayar ora dadi. Bayar iki jenenge bela-belain barang hak. Paham ya? Tapi nek bose dangdut bayari ben dangdute langgeng berarti bela-belain barang batil. Dadi wong saleh iku wis ra podho, wis Qur'ane jelas am hal tasawi dzulumatu. Nah tapi ganti-ganti kadang ra iso ngaji. Nek ana wong saleh nyalek kok mbayar. Ah saleh apa nyuwun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un padha ra iso ngajine. Lho ini hukum kang ora usah gremeng. Terus kowe nyimpul Gus Pak ngalalo nyuwap goblok meneh malah kowe bar diterangno jlimet kok malah. Malah goblok ping 13 bar ngaji kok tambah bodho. Ora ana perkembangan bener. Ya iku mau misale ana wong fasik tukang mabuk. Terus mbok sering mbok kei dhuwit ben seneng kiai, nek seneng kiai kena dijak ngaji. Iki jenenge ya membiayai barang. Ana wong dolem ngekei tukang pengedar narkoba bentuk rego diskon. Padha gak? Beda nek sing wong saleh ngekei wong dolem nek menawa dadi saleh saleh. Dadi iku uang proses barang. Tapi nak sesama dolem seringnya kayak duit bentuk diskon nak blonjo narko. Ya betul. Mulanya Rasulullah nate cerita, itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah nate cerita, om sholah itu bener terus. Karena habrun min ahbari Bani Israel. Ini ben sampean yakin, nak riswah sampai pembiayaan hak itu beda. Ada habrun, rata-rata di sara itu bacanya habrun. Tapi ya ada yang dia isim balik lo moco hibrun. Habrun itu orang pinter sekali. Min ahbari Bani Israel. Dia saking pinternya itu, ya jenis tinggal orang pinter itu kontroversi. Singkat cerita dia karena sering sodako, sering ngamal sodako. Jadi kunjingan. Tusut diko ala bahiyah, tusut diko ala zaniyah. Delala si tiga itu lontek. Gweger, orang soleh kok ngekek duit. Lontek. Pesen no popiye kan rajinlah. Gweger. Tapi, kok ada cerdas gimana bagus. Dekne ketika digonjengkan gitu tenang ya. Alhamdulillah ala zaniyatin. Kedua, wis bar kontroversi urung reda. Sedekah keliru nih, tiga itu maling. Gue ger tusuk di kok ala sarik. Maling malah tiga. Kulwiru nih. Hari ketiga, manjan wong seneng sedekah. Tiga ana wongnya malah wong sugih. Sing kira tiga itu sugih tiga. Keliru mana? Ya dekne alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala zaniyatin. Ketika lama-lama, ini diakui oleh Nabi orang itu pinter sekali, kata Rasulullah. Ketika setelah dikonfirmasi, jawabnya lucu. Lah iya lah, cong-cong. Lonte, nganti dadi lonte, gue ada duit. Lah iya tak kei duit, rasa dadi lonte. Saya ini lonte, dadi lonte, apa yang duit 1.000. Lah iya kita kei 1.000, tanpa kerja, lonte. Mangis kabe masyarakat. Sodako saya ke lonte tadi, ini dadi lonte, perkara ini gue ada duit. Saya ini tak kei duit, rasa dadi lonte. Ben ngaji muen ta kemana. Nah seperti ini sobat arani nyuap apa pembiayaan hak. Pembiayaan hak. Terus kedua, uang nanti jadi copet ora bentuk duit. Jadi maling bentuk Cung saya kita kei duit karo usah nyopet. Sodako saya kemaling fala allahu ayastaifa supaya dia mau ifah tidak jadi maling lagi. Ketigalan orang suka kok dinar sodako benduwe izin. Orang suka kok sodako gelem benduwe izin. Intinya apa? Ini pelajaran bagi kita bahwa selalu orang soleh itu enggak sama. Selalu orang soleh itu enggak. Zulumat sama nur itu enggak akan sama. Coba banyak orang soleh yang kancana nong fasek-fasek. Banyak sekali di Indonesia. Tapi ujung-ujungnya banyak yang tobat. Karena mereka berteman itu dalam proses mentobatkan. Beda yang berteman dengan makna membackup kefasekan mereka. Sama. Banyak orang soleh yang ingin jabat supaya bisa ngatur negara secara baik. Bikin perda yang menguntungkan Islam, bikin aturan yang menguntungkan kemaslahatan umat. Orang-orang seperti ini harus jabat. Dan meskipun dalam proses badlul mal, enggak bisa kamu katakan nyu. Karena kalau yang mimpin orang fasik, orang dolim lebih ngeri. Jadi sudah makanya misalnya kok Partai Komunis kuijek misalnya. Uang wajib membiayai Partai NU. Ya wajib menang senajan itu nyumpah. Mereka nak yang menang PKI, Tuhan selesai. Gak situ di pengerak no. Menang Partai Nopo. Makanya Nabi kalau perang itu ya dibiayai kan. Coba dalam cerita-cerita perang. Nabi sering gak kayak sodako wong kafir-kafir. Ketika ditanya, nak menawa dadi geleme Islam. Makanya ada bab wal mu'allafati kulubu. Jadi ini bab-bab yang makanya ini kan. Cuma mu'in ini sudah benar, teori ini sudah benar. Orang yang layak jadi qadhi dan kalau jadi qadhi maslahat wajib mau jadi qadhi. Bukan sekedar wajib mau jadi qadhi, bahkan wajib tolabuhu mencari-cari supaya jadi qadhi. Walau bibadril mal. Paham ini jelas ya? Nah, cuma nyon sewu. Mungkin yang agak-agak pas itu satu tok. Ngono ae kok syaratnya kudu alim, kudu mujtahid. Mana ada sekarang orang alim mujtahid itu? Nah, yang bab ini nanti saya bacakan yang di tarsa itu yang kritik tadi. Kok iso? Mereka nak panjang syaratnya alim mujtahid kan gak kesampaian, kesampaian gak? Oh ragam, sing kiai, usaha ketua mu'illah orang arah alim mujtahid itu. Ratuk, ratuk. Musyaratnya mujtahid itu apal Quran, apal hadis, roh kias, roh ijma, roh hadis mutawatir ahadi. Wah, semoga orang arah, usaha ketua mu'illah raja, yakin aku. Apalagi dalam kitab-kitab diterang mujtahid mutlak sudah tutup semenjak tahun 300. Itu ditutup kan. Terus ratau dibuka meneh. Ono sekitaran iki tahun 500 wis tetep ra mlebu saiki wis 1440. Wis ora usah tersinggung ketuamu ya pancen ngono. Serang arah lah ono wong ngekeki gelar ketuamu mujtahid. Ono ta ayo masih oke loyal ketuamu ya ada yang memberi gelar mujtahid. Yo mau ketuamu tapi kan enggak ada yang memberi gelar mujtahid. Makanya ini penting ya. Jadi saya mohon sekali definisi itu penting sekali. Karena ini yang membedakan. Coba sekarang misalnya gini. Ada orang soleh berteman perempuan cantik. Yang potensi nakal. Saya tidak bilang nakal. Potensi nakal. Baru kayak dikancani yang soleh. Gelem ngaji, gelem tobat. Dan punya cita nikah yang normal. Proses ngancani ini ya wong soleh membina umat. Tapi nak ono wong ra soleh ngancani wong ayu. Niatnya ya proses bentuk. Betul gak? Oh betul banget kan. Maksudnya Quran sederhana. Gaya teori sederhana mudah diterapis. Amhal tasawi zulumatu. Jenenge zulumat peteng mbek nur iku ya beda. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Wong roh mbek ra roh iku ya beda. Apa padak-padak. Lah kelirunya kita, wong soleh mbek rang soleh kuwi padakno. Wong soleh kok nyuwap, soleh konti. Wong takrife nyuwap ge ya ra roh. Dadi sing jenenge nyuwap itu membayar untuk merubah yang hak jadi batil, yang batil jadi kalau membayar sesuatu hak dibiayai supaya hak yang menang jenenge pembiayaan kepada barang hak. Jadi cara Hamdani kok soleh kudus iso api nek adine bupati tak bela tak bayar. Nak mungkin dadi nek mungkin yo rugi. Karena nek mungkin dadi jenenge tabdzirul mal. Dadi nek kudu jamin mesti dadi. Lah kok roh nek dukune Gus wis ngomong. Ya malah sirik percaya dukun barang. Nah ini penting saya utarakan. Nah ini kemudian yang nanti insya Allah saya baca sempurna ini nanti. Kitab ini dikarang Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segab. Namanya kitab Tarsihul apa? Mustafidin. Ini juga Sarah Mu'in. Jadi Sarah Mu'in yang terkenal di Indonesia itu dua. Yang paling terkenal tentu Ya'anatut Tolibin, murid karangannya Syed Abi Bakar Zawah Sato. Yang kedua itu Tarseh. Sama-sama pernah ngaji Syed Zaini Dahlan. Jadi sanad saya kudus sama semua lah. Sanad para-para seluruh Indonesia sama. Saya berkali-kali bilang misalnya sanad saya, ya tentu saya Mbah Mun, Mbah Zuber, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, beliau pernah ngaji Syed Abi Bakar apa? Sato. Misalnya orang kudus, saya Raden Asnawi masyur, pernah mulazim sama Syed Nawawi siapa? Banten. Syed Nawawi Banten itu kakak angkatannya Syed Mahfud apa? Atur Musi. Di situ zaman itu ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Nur Bakir Jogja. Nah itu terusnya sama, terus sanatnya juga sama. Malah nak wong kudus itu ketiban wong alim, gak jarak ketiban wong alim. Oke, jenenge Abdul Hamid, niku tiang Arab. Abahe manggen teng kudus, dia anak alim alama. Saking banggane tau urip ning kudus, ndak diarani jenenge Abdul Hamid kudus. Tapi ora wong dawe mboten blas. Ngon nampu anggap wong kene-kene mboten, niku tiang Arab. Jadi kudus itu tahu ketiban orang Arab. Jenenge Abdul Hamid namo kudus, nu terkenal. Alim-alime wong Jawa sing kaya Mbah Mahfud namung Mbah Abdul Hamid. Kudus, tapi mboten wong Dawe atau wong Jember mriki mboten. Nu tiyang Arab, makin teng Semarang terus makin kudus. Mbah kok seneng mbek kudus ra roh. Sampai beliau setelah kembali ke Mekah menamakan dirinya ya Abdul Hamid kudus. Terus ana wae wong kudus GR, ku wong kudus, kudus enti. Kulo niku sering maca kitab, kulo maca terjemah ku ora ya ora dawe ya ora bae ya ora ndi jenenge sing tak liwati nang ngebis. Ora sing tak nggoni medun bis. Ngembal ora. Dadi Indonesia iku keduman wong alim ceblokan iku bolak-balik. Mulane ana wong alim selain sing asli ge kuat ah. Sing asli kados Senawi Banten, Raden Asnawi terus buyut-buyut karo mriki kados Mbah Soleh, Mbah Maksum asli gak palsu. Mbah Soleh darat itu asli Indonesia, ya rasa Indonesia. Kira-kira cara pertama gue ini jenengan besuk di terong ya kerso ilate ilat Indonesia. Mari dari kiai gue ini, ono wong mau coba tafsir munir rai so goblok-goblok ke wong gak? Kok sakit bah? Bahasa Arab itu cek rasa Indonesia. Bahasa Arab itu cek rasa. Iya lho, ayo jajal wong alim lah, wong alim sa Indonesia lah. Kon mau coba tafsir bedoi, nara modak mandek. Tafsir bedoi. Sekarang ono rasa Indonesia belas, wes ngalim lah terus mengkeret mau coba. Tetap mikir, oh boy. Tapi nak wong alim maca tafsir Munir mek ngantuk iso. Mergo jek ana rasane apa? Indonesia. Asli bahasa Arab ku bulet. Karena ada hadzaf, ada ijaz. Nak wong alim kok Jawa iku ora ana hadzaf, krekot hadzaf. Asli Arab ana kang jenenge hadzaf, ijaz, manhut. Lafat dibuangi karek sithik. Wis sak pinter-pintere sampean misale ana wong muni, ya mali. Mali dunya pelafat Malik kafe dibuang. Ini tarkhim apa asli? Kan gak roh. Padahal tarkhimu ning Arab biasa. Nabi nang bali Sayyidah Aisyah ya Ais. Dengan mikir Ais sopo? Iku asli Arab, Bang. Dadi biasa tarkhim. Nak Sayyid Nawawi wis bersa wong Jawa ora ngara paham. Serang arah ngarang dek negara tarkhim. Repot sakake sing mojo. Dadi itu contoh. Jadi beda kan. Ayo jajal wong paling alim sak Indonesia lah. Kon maca kitab asli wong Arab to siir. Wa ka angkot nak ga angger iso mergo maca sarae lanang tanpa sarah ya nak iso. Wa ka angkot kok jujuk kok. Huruf ora ana terusane. Padahal huruf ora iso mandiri kudu nempel iki ora ana sing ditempleki nang ndi. Engko angger iso mergo maca sarae. Bareng maca sarae dibantu sarah terus iso. Cuma ebay-ebane pas ngorek ora usah sarah iku mau ebay-ebone. Tapi tetap yo, aku jujur tur. Sekali karang warap. Ora iso. Jadi Syekh Nawawi itu dulu alimnya di Indonesia, meskipun lama di Arab. Iya, kanca alime ke tiang-tiang Banten, tiang Banten, tiang Betawi. Mulane ra ono wong akeh ngalim teng Jawa kaya wong Betawi tiang Jakarta nih. Mulai Habib Husain, Habib Ali banyak lah orang alim. Termasuk yang ngarang Kasifatus saja namo. Safinatun aja. Ini sareane ateng putih. Teng Betawi. Rumang samu Safinatun aja terus wong Arab mboten tiyang Betawi semarang. Tugale sing aran selawat napa? Badar. Niku putrine Mbah Sidik Lasem. Uripe teng Tuban napa teng Jember, tapi sak donya nganggo selawat napa? Badar. Rumang samu wong Indonesia hebat-hebat. Terus tahu ketiban tiyang hebat termasuk riyen niku sinten Syekh Umar Jabbar. Marjabar ini Menteri Pendidikan. Era Wahabi kuat, dia ini tereliminir. Mereka dia ini aswaja. pindah teng Indonesia. Pindah teng Indonesia, wancen wong alim kang menteri, alim alama, terus ngarang kitab. Ngarang Khulasa Nurul Yakin juz 1 juz 2, ngarang Mabadi' napa? Fiqhiya 1 2. Lha kok malah ndekne ngarang wis suwi ning Indonesia. Mulane ngaji Mabadi' kok ora iso wis goblok-gobloke ustaz. Mergo wis dikarang bahasa Arab rasa Indonesia. Untung ora rasa Kebumen, uripe teng Kebumen. Kebumen ngapa-ngapa kayak kiyek. Apake make mboten. Dadi niku dadi Umar bin Sinten. Lah niku teng Indonesia bareng abahe sinten? Abe Gus Basit, abe meneh. Abe Abdul Qadir. Niku rawuhe bareng sinten? Abahe Mbah sinten? Abdul Qadir. Ya, terus niku nggih, niku termasuk rawuhe bareng. Terus Indonesia niku tapi sing tukang ngarang kitab niku jenenge Umar sinten? Jabtar. Teng Kebumen. Kula ora ngerti apa terus dadi ngapa kapan ndak mboten ngertos. Tapi ngarangnya teng Kebumen. Mboten sing niki sing biasa ustaz-ustaz maca Mabadi' Fiqih gampil mboten. Gampil. Gen Mas aja bakas wong bodho sing ra iso ning bakas ustaz-ustaz latihan. Mergi iki dikarang teng Indonesia wis rasane apa? Indonesia. Lah anak Abdul Hamid Kudus niku karangane sik khas Arab. Tapi ya ada rasa Indonesia. Sing nyarai Warokot. Mana sampeyan ngaji Warokot karangane Imam Haromain sing nyarai Abdul Hamid sing tapi ini buatan tiang kudus, ngono mbok anggap wong kudus ini buatan tiang Arab. Terus Indonesia beberapa kali ditekani tiang Arab alim. Termasuk puncaknya adalah ketika Buhyatul Mustarsidin dikarang oleh Habib Abdurrahman Al-Masyur. Itu grup diskusinya itu orang-orang Islam Betawi, orang-orang alim Betawi. Mulanya teng Buhyah dibakas wa amma ardu Batavia. Iku hukumnya Darussalam. Mergo wong alim Indonesia wis kunane kuno. Ngene sakniki nek wonten tiyang alim kados Mbah Sahal, kados beberapa Kiai Sarang, Kiai Budi-budi teng mriki wonten Baturehan, Raden Asnawi ku normal. Justru nek kowe ra ngalim gak normal. Gak ada alasan orang Indonesia ada alim karena sanatnya itu luar biasa. Lah kok mboten sebut ini saya cerita supaya ini tasyek. Alim-alim wong ning Mekah ku sing aran anak jenis Sayyid Abi Bakar napa? Satu. Niku di kakak kandung juga guru beliau ketika kecil jenenge Umar Sato. Umar Sato nu dipondoki mbek Mbah Mat. Mbah Mat tu bayi kandung Mbah Mun. Mbah Mat mondok Said Umar Sato diwarai apalan. Dadi nek ngorek kitab kudu sing nek diapal. Termasuk takrib iku kudu nek diapal. Risalah Kusyeria. Mbah Mat wangsul teng sarang gamel metode muhafadzah. Dadi teori muhafadzah itu kunane kuno. Wong nak pengen ngalim kudu ana kitab sing diapal. Misalnya fakih diapal Safinatun Najah, Nahu misalnya apal Alfiyah, usul fakih misalnya apal Lubul Usul, enggak tafsir misalnya apal Jalal. Lan ora ana sing apal. Akhire takok yo apa bingung golek takbir sore. Iku wong goblok Kang, kabeh masalah kok golek takbir. Asline misalnya kaya apal hukum pokoknya ora perlu takbir karena hukum iku baku. Angger aneh-aneh mesti kharaja keluar saka hukum iku. Nggih mboten. Nah, tapi berhubung orang ngalim kabeh itu digolek no. Takbir akhirnya sering baksul masail, itu korban rapal. Paham ya? Jadi misalnya kayak apal, misalnya bab mubtada khobar, wajib mutobako, benal mufrad, watasnya wal jam'i. Zaidun ko imun, ya zaidani ko imani, zaiduna ko imuna. Terus orang nggak terkip, zaidun ko imani. Terus gue golek no takbir ini bener tau ora. Ya goblok karwan zaitun kok imani ra usah takbir lah ya salah mergo gak ana mutobako benal mubtada wal khoba kok mbok goleki takbir misale ana wong takok ngene kok nate takok iki yang padahal wonge ya dikabeh ya terus hukume mikot yang Solo iku piye kok takok ngetes apa takok gloyor takok tenan Gus ya Allah sing jenenge mikot ku batas akhir wong ape haji umroh ape sowan ning Baitullah sowan Ka'bah. Dadi mikot ibarat ngeten kula beri contoh mikot. Mriki jenenge apa? Menara Kudus ya. Enggak guys. Mikot ku kira-kira ngene kira-kira ya. Kene ape sowan Mbah Ja'far Shadiq. Iku batas wajib maca ihram, maca santri lah cara sowan kiai. Nek kok wetan niku Pati. Paham nggih? Nek kok kulon niku Demak. Nek kok kidul niku Purwodadi. Iku wong wis nganggo kudu pakaian ihram jenenge mikot makani. Napa mikot makani. Padha misalnya kowe ape sowan Mbah Arwani ta sowan Raden Asnawi, wajib sarungan ketunan itu nak kira-kira itu wis sampe masuk menara. Sedurunge iku iso wae do celanan jin gaul ya ora rong kelakuane santri kan ngono. Artinya mikot itu batas akhir wong ape sowan iku kudu maca. Lah iku wong Madinah batas akhire maca ihram kudu batas akhire tok budi Bir Ali. Kono kudu ngaku maca ihram. Daerah tertentu mungkin Girona, mungkin Hudaybiyah. Wes rungokno iki. Karena ihram itu batas akhir wong maca ape sowan pangeran. Saiki nak kok ado yo tambah sah. Wong mepet wae sah apa meneh kok ado. Kowe saiki misale ape sowan Raden Asnawi. Ape ngarepe dalem lagi sarungan ketunan yo sah apa meneh nak sarungan ketunanem kok omah yo apa buyute. Mulane angger mepet musim haji wong ning Solo wis do nganggo pakaian ihram kok malah takok. Solo sah ta ora Gus kan ra ono hadise mikot iku Solo. Bar ta iki. Iku korban gak mukhafadho mesti ke majimu dhisik gak muka. Paham. Wong ris karuan cara kok eda fakullama kan ada kan asokha mikot tambah jauh tambah sah karena mikot wis batas akhir. Jadi kena apa soan kiai sarungan keturunan koma tambah sah. Wong mepet dalam mewes sah. Sementing orang salin ngarepe. Ngono kok. Jadi akeh kulon sering kulon yang kiai sering ditakoki tiang ketoro. Sing zaman mondo apal be orang itu ketoro. Lain kau jatah kok aku mari tak biji. Lain karuan awam rapopo. Lain kok itu setengah kiai. Ya tak hamdir hamdan ini kiai tapi bingungi. Lah dia sampai takut agane kan isen, jadi gigi kiai kan jadi isen takut tuh. Masuk goblok dicerita cerita no. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya coba sampean ngaji bajuri tahqiqkan saja. Umpama sampean memahami bajuri, kados kula memahami bajuri. Sebetulnya syarat tuh gak urun banyak. Jadi karuan gak urun banyak misalnya. Syaratnya pemimpin tuh muslim misalnya. Wa kharaja bil muslim al kafir. Fala yasikhu. Ya karuan ger syaratnya muslim kafir ya ora. Nah, misalnya adus junub syaratnya nganggo bima'in mutlakin. Wa kharaja bil ma'in mutlak al mutaghayyir taghayyuran yamna'u isma ya sakaruan nak syaratnya mak mutlak yang mutaghayyir. Gak sah. Dadi sarah pastine yo ora pati urun. Mulane sarah iku nak ngendikan aku yo alim ngene barokah imatan bangkune ra entuk barokah wong dekne karep muni wa kharaja bil muslim al kafir. Lah yo misalnya Jumatan yo ngono, syarat saya Jumatan misalnya wong 40. Sing miman tasihu minhum al-jum'ah, sing tan akidubim al-jum'ah. Terus dibedakno mantan akidubim jum'ah iku sapa wae? Mustautinin ngene-ngene. Wa kharaja bil mustautin al-musafir. Musafiru tasihu minhu al-jum'ah tapi latan akidubil jum'ah. Yo aduh ne pancen musafir ku mok sah jum'atane tapi tidak bisa mengesahkan Jumat karena yang bisa mengesahkan Jumat hanya mus tautin ini mesti wae. Wakoro jabil mustautin al musafir. Bukan dani sopo mbak. Aku wae yo iso. Buat kalau buat nanya bajuri buat maksudnya bajuri ku yo bener. Tapi rapati urun nanti. Malah ini bajuri bek takrib yo keramat takrib. Toro jadi wali kelas mana yo dur takrib. Jadi ngarang kitab yo angel mata aneh kang. Kok malah kagir masalah bukuli takbirin. Takbir itu Gus, takbir buahmu karena ini waktu galau nongwang rodok wahabi ini takpa aku, bapak sunnah rasul bapak, sunnah rasul lu biar pokoknya niru nabi persis, terus orang Indonesia bukan makan kurma penlinu tapi kalau ahlul ilmi ngerti, misalnya begini, ini contoh yang sama cari di kitabku. Ketika Imam Syafi'i bilang, sodakoh zakat fitrah itu wajib mingkutil balad. Kutil balad itu makanan yang menjadi penguat negara itu, daerah itu. Takbirnya Imam Syafi'i, yota sodakoh Rasulullah so'an min tabrin atau so'an min akid. Nabi ketika karena beliau orang Mekah dan kutnya adalah kurma, ya saat itu ngamalnya dengan kurma. Tapi oleh ulama semua diganti kut. Kata kurma diganti apa? Kut. Bukan tetap kurma. Karena kalau tetap kurma, orang Indonesia makan kurma ora tambah kuat, tambah wetenge loro. Linu untune macam-macam. Nak digukut loh, kecuali digo selingan mangan sitok loro. Nak tilek kaji, iku ora apa-apa, tapi nak digukut wis sarapan kurma, mangan siang kurma ora bedadak gitu. Ngweteng-wetenge Indonesia wae. Nah, seperti ini tuh lama aku tahu maksudnya Nabi adalah kutil balat apa? Sama seperti misalnya Nabi sholat itu madhab dice ngalor bengidul. Karena posisi Madinah dengan Mekah itu posisinya ngalor ngidul. Jika Nabi ngati dawuh ngeten, cung kowe nak nguyoh tangise iku madhep ngetan atau madhep ngulon. Walakin sariku autoribu, karena cara enggak madhep kiblat adalah nguyoh tangise madhep ngulon atau ngetan dalam konteks Medi. Nah, nak konteks Indonesia anak madhep ngulon ngetan malah madhep kiblat atau mungkuri. Terus piye ape persis Nabi? Nak persis Nabi ya nak nguyoh madhep ngulon atau madhep. Kowe nak salat aja ning Indonesia ning Mekah Nabi ra tau salat ning Indonesia. Kok munamun di sini-sini sunah Rasul malah sama ora tau ngaji kok. Lah ngene ku wong-wong anu dalil ngene ya terus lemah. Iya ya wong anu ora pati sunah Rasul. Piye kok malah goblok ping 13 iki. Dadi opo-opo ku dipikir. Konteke ku piye muktadhal hale ku. Nah itu sarah-sarah ku ya ora pati urun mergo tadi Kang, setelah hukum dibakukan matan. Saya ulang lagi, hukum dibakukan matan. Matan itu kita pokok. Liane ku anut kaya tadi misalnya muktada ambek khobar wajib mutobako. Kira perlu golek takbir sore Zaidun ko imatun. Golek takbir sore iku salah ra perlu. Mung karoan Zaidun mudzakkar ko imatun muannas berarti iki salah mergo gak mutobako mung golek takbire. Yo mesti wae kelafat iku salah susunan itu salah. Padha ke wong Islam kok ngangkat pemimpin kafir dalam kondisi gak darurat yo salah. Iku syaraté pemimpin iku Islam. Ora usah lah terus sarah gurun. Fala tasihu ail wilayah li kafirin gedhe wong kafir. Terus kafir ana sarah neh sing urun meneh, sarah iki yo ana sing urun neh. Sarhun ala sarhin sarae cek kafir ku dimi cek muahad cek harbi sing mustaman terus dadi tambah apa. Terus kok Hamdani nyarain neh takrife harbi urun ngono. Takrife dimi, takrife mustaman terus ditakrifi. Dimi ku wong kafir sing apian, sing tau ngekek duit aku misalnya terus dene gawe takrif ngono. Mustaman iku sing gawe perjanjian meh. Tambah ombo meneh. Lah suwe-suwe sarahku sak boto-boto. Tapi asline iku yo hukum dasare yo kematan mau nak pemimpin ra oleh kafir. Terus kafir mbok princi, kafir macam-macam ono harbi, muahad, mustaman. Ono level A, level B kok sambel terus. Tamong malah kula dice elek didhawuhi Mbah Mun yakin. Hak kowe aja geman sinau sarah nemen-nemen. Pari goblok. Aku dhisik ya jagal. Sesuk mamah crito. Iku jare Mbah Zuber gak jare aku. Tak kenangen ya yo. Mergo pintere iku sing anut sarah ora kreatif. Lah terus. Lah tapi nak mamang, Mbah. Lah nak mamang gak gitu kok sarah ora ora usah. Mergo tadi kowe nak kulino ndelok sarah iku terus kulino di cara bayi kulino diloloi nggih. Cara bayi kulino diloloi. Lah kok ora piye? Misale kitab matan dari tak wari dadi wong alim. Dumatur nuwun mergo kula hormat buyut-buyut kula ngendi yang mriki buyut-buyut. Sing diarani salat apa ya? Salat iku aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim mau bisa lamun bitaslim mau bocok aneh-aneh. Oh, anggap salam dua jari tak satu jari. Bitaslim ae kok nak salam iku saiki ono salam satu jari. Ya mare fitnah to. Kemudian itu kaidahnya, jenenge sholat itu akwal, ada beberapa kaul. Terus sarah itu urun. Akwal itu ada yang fardu, ada yang wajib, koyok fatihah. Koyok syahadat, nenggone tahiyat, akhir. Itu jenenge urun. Ya ada akwal sing sunat, koyok moco tasbih, ning rukuk, ning sujud. Afal yang ada, ada afal sing wajib, koyok qiyamul qadir, julusul qadir. Ya mau urun ngono tok sarah. Tapi ra iso buat definisi matan asal ijek sholat ya ono akwal, ono afal. Jadi yang penting te apal mata. Lha iku riyen Said Umar niku gurune Mbah Mat, wajibno santri ku apal takbir. Ya do apal. Iku dhisik ra ono. Dewe Mbah Mat ora ono hak dhisik ono takok kok golek takbir ora ono. Saiki ora lah opo golek takbir iki mau perkarane iku rapal. Rapal ketemu rapal. Cocokan. Lu keselen golek takbir. Mboten kenyak lho niki tenan maksude niku. Paham ya? Dadi mulane apalan niku wajib. Mergo wong nak ra apal ora duwe pondasi. Mboten gadah apa? Pondasi. Mulane teng Indonesia mulai Mas Saya Sarang, Jombang, Sedanten, Kudus, kabeh wajibno santrine muhafadzah. Muhafadzah wis sadar nak santrine beling diancam nak ra muhafadzah ora munggah. Lah terus ana sanad. Lah iku ora ana sanate bungsu ngancam ra munggah. Perkara dhisik ora ana kelas. Dadi rada dikreatifno nak niku paham nggih. Tapi kangkang tetep muhafadzah lho. Tapi sakjane bangsa di sanksi ra munggah ora ana sanate. Sing ana sanate mok wajib muhafadzah. Kemudian yang Indonesia di kreatif non aramu hafal tuh pramunggal, itu sih rano sanate. Tapi bukan berarti tidak baik, tapi gue gak rano sanate. Umurnya ini gue rano, nopo sistem nopo. Mulane pangeran itu nak negur iblis nopo negur sinten mabur. Mesti dawe apa sudah tidak saya katakan ke kamu? Alam akul laka. Apa yang saya tahu tak omongi, tak ngendikani. Maksudnya itu uang kau napa? Mergo nak wis apal engko nak ana salah karek ngeling nopo ora tak kandhani. Jape ya enak lali Gusti. Ya perkara nah. Dadi misale definisi niku gampang sekali. Misalnya kok ngeten iki contoh, sale salat iku wajib madhep kiblat. Bener mboten? Mboten jawab mawon, bener kan? Mboten. Saiki wong Indonesia kiblat ku ning kulon, terus kowe sarah urun, nak wong Indonesia berarti madhep ngulon. Wong sing kulone Mekah berarti madhep ngeta, nah sarah urun ngono, lah masih orang usah sarah agar madep kiblat, wong kulo niku kiblat ya madep ngeta, nak wetane kiblat ngulo, nak lore kiblat lah sarah mau urun ngono iku dadi nak ilmune sarah mbek matan yo tetep alim mata tapi kowe tetep sinau sarah lho Kang, mergo mengkhawatirkan sampean menyimpulkan sendiri kok gak meyakinkan gitu. Nah, kemudian sarah yang benar-benar alim adalah ketika nambahi hukum, yaitu nyuwun sewu ngritik. Itu panjang ilmu sendiri. Kayak Tarseh mengkritik definisi mu'in, ijtihad yang salah adalah, ijtihad yang salah diganjar adalah ijtihadnya orang alim yang mujtahid. Nah, seperti ini, sarah kalau gak cocok kritik, ini memang benar-benar ilmu yang mustaqil, ilmu yang sendiri. Karena ini sudah nyuwun sewu cara saiki kontrol. Kenapa? Kontrol. Bukan memperluas cakrawala tapi apa? Kontrol. Karena pikirannya sarah waduh, nak ijtihad salah diganjar mau wong alim mustahid. Kita ora gak keduman wong kabeh kita ora alim ya ora mustahid. Nah niku terus dikontrol oleh niki. Mun kula waca. Aman ora usah kaget, agak setuju pendapatku ya ora apa-apa Kang santai mau. Ora wajib anut. Cuma kaya anut sapa. Nah, ambil aku yang ranut, mana ambil hamdan ini tambah. Seram meyakinkan. Kulau wajah, oke. Kauluhu wa in khafidho madhaba imami. Mohon kepanggi, oke. Nomor 4 dari ini. Teng bawah garis. Mohon kepanggi, oke. Kada abbarofit tuhfa. Tuhfa itu karangan Ibnu Hajar. Oke, kada abbarofit tuhfa. Wa ibaratul muhni wa nihayah. Muhni itu singkatan apa? Muhnil muhtad. Apa? Nihayah ini, nihayatul matlab. Kulau gadas dan ini, oke. Kalau gak ada sarah kata, tapi kalau sinau nak apa mengonfirmasi mawon, ora kok golek takbir buat cocokan. Cocokan kalau gak ada kesimpulan tak cek nih sarah kok cocok berarti soalim. Nah, ora cocok wah keliru gitu. Kalau wajar ya. Mohon ibu ya, mohon kepake ya. Wawa ilmu kalit kuman khafidho madhaba imami lakin nau wiru arifin biwa mitihi wa qasirun antakriri adillati li'annahu la yaslihu lil fatwa fal qadha aula. Jadi orang yang tahu mazhab Syafi'i secara detail, misalnya tahu sinau kitab Om, tapi tidak menguasai ghawamidul masalah, itu tidak sah jadi qadhi. Niki cara mu'in. Cara mu'in ngikuti guru-gurunya Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Kita tahu semua kan mu'in muridnya sinten? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kitab paling jadi pegangan adalah apa tuh? Tuhfah. Bon. Terus niki kritiknya dari Sayyid Alawi bin Ahmad. Ini gurunya Mbah Hasyim juga. Gurunya Mbah Hasyim itu diantaranya Sayyid Alawi bin Ahmad yang ngarang kitab apa Tarsihul Mustafidin. Wa fil mas'alati khilafun wa kalamun nafisun la ba'sa bi radi. Dalam masalah ini ada khilaf wa kalamun nan ngendikan nafisun kang indah la ba'sa kang ora ono salah iku wujud bi radi kelam nyumampekno ikilah kalamin nafis. Qala al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimiski tilmidul Imam As-Subki fi kitab Rahmatul Ummah. Ya. Dewe ngeten. Laya juzu ora wenang kula maknani Jawa napa langsung terjemah maknani nggih ben kados kuno-kuno nggih niki asare mana? Masuk mana tadi? Allah. Masuk usah tadi. Kalau mana nih mau dia? Model makna kuno mau nih. Buat ini penting ya. Biar sampean nanti kalau ngikuti mu'in, sampean nak salah istihad, gak ngarah untuk ganjaran. Bener wae. Dosa ya wae. Wah ya repot. Nah. Kalau wajah terus, kalau maknani model kaya kuno. Laya jusu rawenang apa ayu waliya. Enyen tonangani al-kodo a'in kodo sopaman wang lesa kongarano sopaman min ahli istihad itu setengah sange ahli istihad. Kal jahil. Kaya dini wong serang ngerti, orang ngerti biturukil ahkam kelawan biro-biro dalane hukum. Minta Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Wakolan dawa sopo Abu Hanifah tata jusu menang opo wilayah tuman kekuasaan wong atau wilayah wong lesa kang orang sopo mani bim mustahidin kelan mustahid. Waktala fa ashabulan dadi beda fa ashabu piro-piro ashabi Abu Hanifah. Faminhum man syaratal istihad faminhum man ajaza wilayah tal ami. Dadi wong rodok budu-budu sidik-sidik dadi kodi ya oleh. Wakolu yukol lidu wayahkum. Dekne taklid tapi ya gaya keputusan. Kola Ibnu Habiroh fil ifsah. Wasohihu tesing sohaf yadil mas'alatium ini. Anna min syartil istihad inama ana bima kanal hal ali qoblas tikrori hadil madzhab al arba. Niki cara kula setuju mon. Niki sangat bagus sekali. Atau anna man syaratul istihad inama ana bihi maka ana ngoten yang sal nak inama min syartil inama ana ki sami. Diwaca sing umum mohon. Inaman sak temne wong syarata kang nyaratno sapa man al istihad ing istihad inama ana angsine ngarepno sapa man di bil istihad iku maka nal halu alaihi. Keadaan zaman iku qoblas tikrori hadil madzhab al arba alati istama ta'luma ala anakula wahidin minha ya judul amal li anahu mustanidun ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal qadi al ana wa illam yakun min ahli istihati wala sahabi talabil ahadis sinoni saya kan kok tak terus ben iso Jadi begini, dulu itu ada syarat istihad, kalau terang norien. dulu ada syarat mujtahid itu adalah karena hukum belum ditentukan. Setelah ada ulama empat tadi, ada mazhab Hanafi, siapa lagi? Maliki, Syafi'i, Hambali. Ilmu sudah dibukukan. Saya ulang lagi, ilmu sudah dibukukan. Bukan sekedar dibukukan hukum pokoknya, tapi kaidahnya. Sehingga setelah itu misalnya ada qadhi terima koyok Kang Ali, terima koyok Hamdani, coroku lesah. Karena dia tidak mustahid cukup mereferensi kitab-kitab yang sudah dibaku, dibukukan. Jadi dulu ada syarat mustahid karena belum ada mustahid. Tapi setelah ada mustahid, kitab dibukukan, maka boleh fatwa qadhi meskipun ora ahli napa is, dia cukup merujuk kitab sing wis mudawana dibukukan. Contoh paling gampang ya, ten. Misalnya ini contoh, ini penting sekali. Misalnya ada Zaid, saya kemarin barusan sering ditanya orang Jakarta. Zaid itu nikah, punya istri-istri misalnya. Dia bilang, tolak Tuki, kamu sudah saya cerai. Kebetulan istri ini masih mindawatil khed, yang masih apa? Kita tahu kan kalau dapatil khed, idahnya berapa? 3 kali masa apa? Suci. Wal mutolakoti atarob basnarawo. Bianfusina salah satu apa? Guru. Sudah. Karena dia mindawatil khed, kemudian setelah 2 minggu dijima, ada hubungan intim. Terus si suami tadi setelah begitu ragu, tanya misalnya, kodinya Hamdani tanya, Pak Hamdani, saya zina enggak menjima istri saya dalam kondisi sudah saya ceraikan tapi iddahnya masih. Hamdani kan cukup merujuk takbir-takbir Diana, bahwa suami yang menjima istrinya di masa iddah dan belum rujuk tidak bisa dikhat. Karena banyak ulama yang mengatakan jima itu sudah mengganti kata rujuk. Apalagi mu'tadah adalah fi hukmi zaujiyah. Yaitu nenggone Quran wa bu'ulatuhunna ahakku birodihinna. Di masa iddah adalah suami masih berhak atas zaujah. Nah seperti ini kan Hamdani jelas gak mustahid. Tapi boleh memutuskan hukum ini tidak zina. Karena mu'tadah qoblang qidha'il iddah adalah fi hukmi zaujiyah. Dia. Dan itu takbirnya masturah, mudawana, semua kitab. Paham ya? Artinya enggak perlu syarat mustahid kalau diki wong trimono. Ono kitab. Paham ya? Paham kalau maksudnya. Makanya jawi kitab ini. Saiki kodi ora usah mustahid. Setelah ada ulama empat tadi dan buku-bukunya dibakukan, kaedahnya dibakukan, kita kan tinggal ikut. Ora perlu jadi mustahid. Ya mau kaidahnya saya ulang lagi ya. Misalnya orang menceraikan Sri dalam keadaan tolak roci ya. Tentu ini tolak roci. Ketika masa iddah ini istrinya boleh kawin lagi enggak? Enggak boleh kan? Masih dihukumi suami istri enggak menurut syariat? Masih wajib nafkah. Dan kalau ditalak, kedua juga menambahkan jumlah talak. Karena masih dihukumi zau. Sebab itu Quran ngendikan wa bu'ulatuhunna ahakku birodihin. Nah, di masa iddah adalah hanya suami yang berhak kembali. Karena masih fi hukmi zaujiyah. Karena fi hukmi zaujiyah, kemudian zaujinya itu menjima sebelum bilang rojak tuki. Ya, saya ulang lagi. Dia menjima sebelum bilang rojak tuki. Sama cari nanti di anak. Tetap jima seperti ini tidak zina. Karena ada syubhatuh tilafil ulama yang mengatakan al-jima biman zilatir roj'ah. Nah seperti ini itu kan gak perlu kita mustahid. Karena ilmu sudah mudawan. Dan sudah dibakukan kalau roj'iyah fito fil iddah adalah fi hukmi zaujiyah. Paham ya? Nah, kalau terus nong, ini contoh-contoh kecil. Kayak tadi, masalah mikot sangko solo. Sing darani mikot itu kan batas akhir. Gak betul? Mulanya nak ono wong yang ngliwati mikot, orang nganggo pakaian ikhram kena apa? Dam. Berarti mulai kena dam adalah apa? Ngliwati mikot, tampo nganggo pakaian. Lagi orang yang malah ke Solo wis nganggo pakaian. Ikhram ya buyute. Sah. Kayak uang sampai sowan Mbak Arwani, sowan Mbak Sayu, koma wis macak santri ya buyute sah. Mau macak ke Sucen wis sah. Mau sementing ngodoh dengar bejaya, aku kurang ajar tenan. Nah kira-kira sowan Ka'bah ya mau, pantesnya sampai sowan Betuwo, itu ya macak sedurungnya. Ini ngarepe, itu sedurungnya ngarepe, itu disebut Miko. Paham ya? Ojo kok ngarepe Ka'bah, bercelananan jin lagi genti. Mungkin gak ngergani betuwo. Lah saya misalnya kowe swapal ngono terus ana wong takok, Gus hukume sepundi nganggo pakaian ikhram ning Solo ya tak takok. Lho kowe takok opo ning? takok kowe. Lha ketemu ndok, yen ati. Kowe wong aneh. Aneh ning dhewe, mesti ra iso takok. Mesti korban zaman ngaji ra tau mukhafadzah itu. Dulu yang namanya mukhafadzah kitab Nasar Orai Rahamdani mok Nadzuman Alfiya itu boten yen kitab takrib dihafal yen biasa. Lho kula niku boten sombong, kula biasa ngapal hadis padahal Nasar. Nah, saya kan enggak ngapal sing Nadzuman gitu. Jadi apal lo, misalnya rapal persisnya apal hukumnya, mikot definisi neng ini, ikhram ini. Emang rapal, jadi opo ya ditakokno. Contoh malih misalnya begini, ini contoh gampang. Misalnya gini, Jumatan itu kudu neng bangunan tau, opo termasuk syarat saya Jumatan neng bangunan. Terus masjid itu maknanya tempat sujud, opo bangunan gon sujud. Seperti itu kan harus kita lakukan. Setelah kita bakukan, kita akan tahu posisi syaratnya sahnya Jumatan misalnya fi abniyatin ing dalam bangunan. Maksudnya bangunan itu muhawato atau mahuto, semuanya mahuto. Apa bangunan sempurna? Diskusi ulama. Ternyata enggak, sementing ono batas, itu diskusi kecelok bangunan, ora kudu sempurna. Terus ono wong takok, nak darurat ke suju-suju Jumatan ing lapangan. Lapangan di, nak lapangan itu dinisbatkan pada kampung itu berarti cek kampung itu. Tapi nak lapangan ini jobo, Jumatan nak jobo diso, Jumatan ini jenuh. Nah seperti itu kan karena tadi Jumatan wajib ada fi ahlil balad di internal itu. Kalau keluar berarti tidak fi ahlil balad, musafir misalnya. Tawarain nih Hamdani jadi wong alif. Wong oleh jamak kosor sholat, nak ape lungo, umumnya kiamirnya darah ini biru, 84 kilo atau 90 kilo. Enggak umumnya umum. 84 gitu. 80 kilo wong wis oleh jamak kosor. Wong lunga iku nak jarake 84 kilo soleh ngosor oleh jamak. Terus sarah mau urun ngene tok. Tapi sing jenenge lunga ya keceluk lunga. Keceluk lunga iku wis ora ning omah, ora ning desane. Terus akhirnya sarah muni, syaratnya lunga oleh jamak wis keluar dari batas negara. Mergo nak urung keluar ke batas jenenge urung lunga cek ubak-ubek ning kampunge. Langgung itu aslinya nak urasa sarala ya yo ison. Tapi ungu itu saweto. Jadi ngaji gua nak rawon sarah gua ramar. Akhirnya diwocok. Sarah teole jama ayaku nak korican min suri balati. Talhitor keluar kau batasi. Keluar kau mal abisibian wamat hari romat. Aslinya rawon sakit tapi gua yo jenenge lu. Gua gua harus lewati batas. Desa nenak orang lewati jenenge yo orang. Lungo, misalnya kok candamaran apa yang mulai jamak di masjid menoro. Wong darane yo urung lungo. Terus sing ape nake cek Pak Arep ketok. Artine ngene kok, umpama wong wis dibak, ulama wis bakono jenenge lungo. Aku yo ngliwati batas desa. Baru keceluk lungo. Nah, anak wis keceluk lungo berarti berstatus musafir. Berarti saat itu wis oleh jamak oleh ngoso. Paham, Dik? Nah setelah ilmu itu dibakukan, lu gak butuh lagi hakim berstatus dia harus mujtahid. Mohon kalau wajah terus nih. Pinter tenang nih, saya ngarang. Mohon ya. Terus budi nih. Buatan saya mulai nih. Wantahal amru nih. Wantahal amru min ha'ulail a'imah mustahidin ilama arohu bihi man ba'dahum. Mohon kepagian nih. Kalau ini saya makna nih, saya pokok-pokok mak. Wantahalan dadi tutuk apa al-amru urusan min ha'ulail a'immati sange mengkono-kono imam al-mustahidin ila mamaring perkara arohu kang padha ngekeki istirahat sapa para ulama dhisik bi sebab maman ba'dahum. Ulama-ulama dulu sudah membakukan hukum sehingga bisa menciptakan kita-kita ini iso istirahat. Mesti tur sinau mek rokokan yo paham, mek leha-leha yo paham mung karek maca wae. Napa karek sing mikir zaman Imam Syafi'i kene mau urun napa? Maca, dene maca kok ora iso ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dene iki dawuh ulama ini iki mergo ulama dhisik wis arahu bihi man ba'dahum sudah bisa mengistirahatkan orang-orang setelah mereka. Nggih contohnya ngeten guys. Ini tak contohno, kula alhamdulillah riyen teng sarang pancen bidangi fikih, kula nate rois muin, nate rois takrib dadi sehingga fikih niku kula mun setengah nglotok tenan. Misalnya begini ya. Orang kalau mau tayamum lifadil mak ya. Tayamum yang karena enggak punya air lifadil mak itu Imam Syafi'i kan jelas nyontokno detail. Nak nisale ning dhuwur gunung ya medun. Nak menawa ning isor ana banyu. Nisbate ning isor ya munggah, nak menawa roh kafilah sing gawa. Intine sebelum tayamum itu harus mencari-cari air. Imam Syafi'i zaman Sugeng pernah ditanya, kenapa sih sudah karuan di sekeliling saya enggak ada air, kok saya enggak boleh langsung tayamum? Harus tolabul mak nyari-nyari air dulu. Masyhur Imam Syafi'i jawab, falam tajidu ma'an. Yang boleh tayamum itu harus tidak menemukan air. Wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Wong ra menemukan air yo bar goleki. Bar goleki ra ketemu jenenge lam yajid. Nak urung goleki jenenge lam ya'rif. Paham ya? Lah yo jenenge ra ketemu berarti bar goleki. Paham ya? Nak urung goleki jenenge ora roh. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an. Kowe ra menemukan air, ora menemukan misalnya kok ngene. Aku ngongkon, hamdani ayo golek Kang Ali, bareng-bareng pelayan, buatan enten, Gus, itu bener. Orang golek itu, buatan ketemu. Oh, ya cak sarap itu, perlu diobatno itu. Nah, sing mikir ngono itu zaman Imam Syafi'i, sing mikir ngono itu zaman Imam, era kue karek mau menicong, syarat tayamum, ya, nak rana banyu, golek-golek sih, mau nak rana ketemu lagi, tayamum. Kue ngono itu istihad tak karek moco? Lah iya karek moco, melani rapro mustahid, dong karek moco. Lah problem moco yo ora iso lho iku masalah menak. Yo dadi kulo setuju iki kitab niki. Dadi kreasine ulama dhisik wis arahu bi man ba daun bisa mengistirahatkan. Maknane wong sak wise iku ora usah melok napa. Mikir wis karek santai. Wan khasara lan dadi kagebak. Apa al haqqu barang haq fi aqawilihim ing dalam dawe para alimatin mustahidin. Wa tadawanat ana sing maca wa tuduwinat sami iki. Watadawanat lang dadi kabukokno, kadokumentasi, kaduwin apa alulumu piro-piro ilmu. Wantaha ila matal dukhafi hil hakku. Dan ilmu saiki wis dadi jelas, mergo wis dibukokno, disarahi macam-macam. Wa innama alal qadhi fi agdiyatihi ayat dia bima yakhuduhu anhum au anil wahidi minhum. Qadhi nak mutus nomok karek, njupuk ulama sana atau ulama sini. Misalnya kayak gini, misalnya sampean tak tanya. Nah ini jawab saja. Umumnya daerah sini misalnya nyun sewu ya, umumnya orang daerah sini. Kalau ada perempuan hamil sebelum nikah sah. Itu umumnya dinikahkan apa nunggu dilahirkan? Nunggu kelahiran. Umumnya corokin fatwa. Langsung velo deh. Enggak ada umumnya ini cerita karena kita ini butuh konsensus. Ono wong kecelakaan kok bisa nikah hamil. Umumnya daerah sampean tuh kalau ingin kawin dikawinkan langsung apa nunggu kelahiran? Langsung. Yakin? Kowe wani dadi mufti? Nah, seperti itu kan kowe ora perlu maca takbir sori. Karena tadi sing diarani iddah itu adalah produk nikah sahih. Ya saulang lagi, sing diarani iddah adalah produk nikah sahih. Sehingga anak wong hamil idae sakwise melahirkan. Wes rungokno. Lah saiki wong hamil sedurunge nikah iku produk nikah sahih apa ndak? Ndak, berarti enggak ada iddah. Terus sing diarani iddah adalah terputusnya istri dari suami baik lewat tolak maupun lewat mati. Sementara ini enggak terputus dari siapa-siapa. Lah tak wari dadi wong alim bocah kok. Tak balenin aja. Lha iya, kowe kan gak perlu mikir istiadat ngono mergo sono kok ida. Paham ya? Sing darane ida adalah hubungan suami istri terputus karena satu cerai atau mati dari suaminya. Sing mati ya suaminya, sing mencerai. Lah itu melahirkan ida. Lah saiki wong hamil tanpa nikah iku tanpa suami, oh, tanpa idah sih. Tanpa suami, berarti tanpa idah. Lah artinya kan ora usah kowe iku dadi mustahid. Kowe ora perlu darani Hamdani sepinter Imam Syafi'i ora usah. Ya ora ono sing darani tapi maksudnya. Maksudnya iku wong wis roh nak produk hukume iku nak ono wong hamil koblan nikah. Iku nak ape nikah ora usah ngenteni kelahiran. Paham ya? Mergo barani idah kok sapa jajan. Mergo sing darani iddah iku suami istri, sing istrinya ditinggal suami mati atau dicerai. Iku melahirkan hukum iddah. Lah iki ra ono suamine, ya ora ono sing nyerai, ra ono sing mati. Berarti ra usah iddah. Lah ngono-ngono iku kan wis diputusno ulama dhisik. Kene mau karek maca. Nek iso arepe maca terjemahane kan ngono tok. Nek iso nyewa aku tak wacakno. Lah iku ulama dhisik wis arahu man ba'dahum sudah memberi istirahat kepada ki. Status kira asap alam misalnya. Kira asap A itu dulu yang paling kangelan jenenge Abu Amr Ad-Dharni. Ning kitab Taisir. Wis kowe iso istirahat. Kitab Taisir dinadono Imam Syatibi. Wis tambah iso istirahat. Terus diringkes Mbak Arwani. Misalnya ning Faidul Barokah tambah kowe iso istirahat. Dibang kowe ngumpulo sitok situ. Yo ora bakat yo ora iso wis. Nah dadi wong dhisik iku tetep. Lho nggih cara ora ana barokah Abu Amr Ad-Dharni ora ana kira asap A. Wong Syatibi niku pun wong nom, Imam Syatibi riyen nginduke teng kitab sinapa Taisir. Taisir ki nginduk malih ngarep-ngarepe. Dadi anggere wong dhisik ngistirahatno wong sakwise. Mergo karek tampa mateng. Atus kula ngenteni iki. Kula masuk kecelok ngalim ibarat kaya buyut-buyut kula teng Kudus. Kura kalian terus pondok ora melok mbak ngen karek. Tetep wong saiki luwe gampang. Wong karek maca kok lah repote karek maca ya ono sing ra iso. Bareng kaya iso terus dukun lah ikut yang rusak. Mbah bayi alim alamah putune terus dukun. Bar saya gitu mah. Bareng didukuni bupati ini dadi suge. Roh nikmati dukun diterus no. Padahal bupati ini dadi orang perkara mati ini dukun. Yang perkara tuku suara. Cuma GRD ini mereka. Aneh-aneh. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ilmu itu sudah dibukukan. Nggih wa tadawwanat al-ulum atau wa duwinat al-ulum. Sami numacane ya. Takassarati sujjat atau tukus sirat az-zujjat. Wantaha ilamat tadha fihil haqqu. Wantaha lan dadi jelas apa wantaha lan dadi jelas ilamat tadha fihil haqqu. Nek entek ngamek oleh istilah notarse. Dan hukum itu begitu jelas, itadha iku jelas. Dene kira jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena wis jelas kabeh. Ya contoh malih hukum napa mawon saiki jelas. Misale ngeten. Misale kula bedheki sampean. Kalau di Jakarta kan wajib milih pemimpin muslim karena semua masyarakat Jakarta mayoritas muslim. Terus ada orang tanya gini, misalnya Hamdani tanya saya. Gus, kalau pemimpin harus muslim lalu saya misalnya orang Papua. Pemimpinnya semuanya kandidatnya non muslim. Martinus yang non muslim, Saturnus yang misalnya non muslim. Saya harus milih mana? Wong semuanya non muslim. Kowe ora perlu golek takbir, ora perlu kowe ngrasa mustahil kaya Imam Syafi'i kita cukup nganggo kaidah urtukiba akhafut dororen. Misalnya sing Saturnus iku Kristen tapi Kristen sekuler. Wis ora tau ning gereja, ora pati roh kepentingane Kristen. Kira-kira ora ngarah bela Kristen ora roh. Ambek wong Islam ya apa wong Kristen ya apa ora roh apa-apa. Ambek sing sitok iku pengagum pendeta, dia Kristen Ortodok. Kepinginnya itu menghanguskan Islam. Kepinginnya itu menterlantarkan Islam. Ya ora perlu takok ngono, mesti kita milih sing akhofut dorore. Paham ya? Lah mulane ana kafir dimi, kafir habi. Yo pertanyaane ngono. Lah takbire endi, Gus? Yo takbire mau nak kafir habi wajib diperangi, kafir dimi oleh dikancani. Yo kira-kira yo ngono, kok amen takbir wae iku. Paham ya? Lah seperti keputusan kondisi ngono iku butuh mustahid apa butuh ngreferensi takbir-takbir ulama dhisik? Mau cukup referensi. Misalnya kalau ada dororen ya urtukiba akhof fuhuma. Paham ya? Tadi misalnya ada kafir harbi kandidat. Ambisinya menenggelamkan Islam. Sing sitok kafir dimi atau kafir sekuler. Ya ora kepengin gedekno gereja, ya ora kepengin urbana masjid, pokoknya urip ngono ae. Takoki, kenapa Pak dadi bupati? Ya bentuk gaji. Penak. Serah popo. Nah tentu kita milih yang jenis itu. Lah sing sitok gak, kenapa dadi bupati? Wah, nek dadi bupati nggih perda anti masjid. Anti adan, wong serane gereja tak penjara. Ya tentu Islam haram milih yang jenis. Langun iku cocok perlu takbir ta ora usah. Ndak perlu, cukup kita mereferensi nak ana dororan urtukiba akhaffu. Paham nggih? Lah iku ittadu khafihil haqqu, barang hak wis begitu jelas. Mohon kula waca. Kok kabar-bar penaan sampeyan. Susu, wis ya. Wes ana guri-guri kang kok kesuwen iki selara barbar kula gitu. Kena mulai kula kok barisa nggih ngaji teng omah kula. Ngurusi sampean dolimi santriku. Wah, terus ngene kula jam 04.30 paling akhir jam 02 kita wangsul. Terus isak kula mengki ngaji. Kula nak ngaji bakdo isak niku kitab kali. Safinatun Najah, sing alit-alit terus sing ngageng sing tamatan beberapa pondok kula ngaji asbah. Ngantos jam 12. Padahal nembe istirahat mungkin bakdo subuh nyemak kangkang sing apal. Tapi kula boten nanti kesel mergi niku nggih napa. Kula niku mulang niku seneng. Enak mati ku keren. Lho nggih, man salah katorikon wong golek ilmu kok mati mati sahid mrene sing mulang ngoten. Lah kok penak sing golek wis sahid terus sing mulang ora. Kula niku wis mulang wae golek ridane pangeran, mboten golek napa-napa, lho soalnya golek ridane. Cuma kula nak ngomong serius sok sawangane sok ikhlas tak geguyon. Ya kadang ngono ngomong ikhlas serius ben koyo ikhlas e kelas tenan. Nah cara bapak mbok justru ikhlas ora ngetone kelas ini. Mulane dari bapak nak ndungani umat iki jarang nangis. Kayak ngopo Pak? Darane golek sangu akeh malah repot. Karo dene wong wis sangu ngamali dhewe-dhewe lha apa mbok tangisi. Trek wong saleh rasa budungani lebu swarga. Lha nggih, cara jimen hamdani mati kula kok ndonga tenanan yo. Ya. Gusti niki mun sangu amale terserah jenengan. Kok repot. Lha nggih Kanjeng Nabi nggih ngoten, Kanjeng Nabi ra wis nabine wong akeh. Wis ahli nyafaati niku nak ketemu wong bulet dhewe Nabi. Fa aku lu kama qolal abdu saleh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Masyhur. Jadi Kanjeng Nabi nate muka safa, teng muka safa lu dipersakno umat e ku guri-guri bulet-bulet. Mboten masuk sampean ora aku yo ora roso. Pokoke Nabi muka safa umat sampai ila yaumil kiamah dipertontonkan ke beliau. Terus bulet yo akeh serat e muake bulet wae. Wong Nabi kan saking safa koe ya Allah piye-piye niku umat kula. Kersane kula celuk umat-umat ya dikek imu bebe Nabi. Terus Allah ngendikan, "Ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Muhammad kowe ora roh kelakuane jebar mbok tinggal iku ora karu-karuan. Terus walhasil Nabi terus ngendikan fa aku lu kama qolal abdus saleh. Saya niru Nabi Isa, gak komentar. Intu adibhum fa innahum ibadu jenengan siksa ge monggo niku kawulane jenengan. Jenengan sepura ge monggo iku hak jenengan pun mboten melok-melok. Dadi nek abdani mati arek kula diundang wis maca iku wae. Lah anak kula mati sik, kabdane mesti nangis dene. Mergo dene mesti golek guru gampang kok kula kangelan. Nangis e ora kok perkara sakake kula, aku takon sapa. Iya, dadi khadun nafsi, maksudnya iku mikir awake dhewe. Dadi kadang wong hormat wong alim ora kok tak dim mboten kan, digo kalah-kalahan. Wong kula bolak-balik ditelepon kok Papua kok Kebumen, Gus tanglet. Jadi wong alim mbok kalah, datang kersi inten mboten njenengan. Kula ndonga njenengan urip terus. Pokoke mak matine riyen kula. Mergo dekne wis dadi kiai tapi ilmune ora cukup. Kula di santri urip teng Papua, dadi ketok. Wong nak konferensi teng Jakarta makili provinsi Papua. Ning Papua kiye ngono ya cukup. Provinsi Kang, kelas e makili. Kata nak teng Jakarta nggih kepanggil kalian guru-guru ne mergo gurune wakil Jawa Tengah dhewe wakil. Yen nak takok ya aneh-aneh. Wong Papua nu sing lagi tobat-tobat ku nggih hebat luar biasa. Kulo nanti disowani wong Papua sugih. Takokane ya unti. Gus kulo nu tiyang sugih. Wong sugih sing apik kan sing aku dadi gampang syukure. Kulo nu tiyang sugih. Lah terus masalahe nopo? Kulo nu kepengin zakat, Gus. Mun kulo nu pun tobat, liyen kulo nakal pengin. Zakat tijaron niku kula nu di dealer. Omah kula niku damel dealer. Dhuwure nggih omah. Terus sing diitung bondo dagangan ku mobil sing kula doltok napa sak omahe. Mergo omahe nggih omah ruko. Ilmune kiai ini ora cukup. Dekne ora jawab isin wong sering disalami templek. Korbane ya kula. Dadi kiai ku kadang wong nangisi wong alim mergo diku kalah-kalahan. Mulane kula sampean tangisi iku wis ora simpati wis paling. Niate elek wae. Memang ini iki maca kitab kan mikir golek kamus angel, golek tertib yo angel, ngaji wae gampang. Tapi apa yang ngono dibang dremki. Wa muqtadu hadza anna wilayatal anna wilayatil hukami fi waqtina hadza sahihatun. Ya ini sampean waca berarti 6 baris dari belakang ya. Mun kepanggil. 6 baris dari belakang. Wa muktadha hadha uta ketatrapane iki ngene anna wilayatil hukam. Saat temene pira-pira wilayah para hakim fi waktina ing dalam waktu kita hadha ya iki waktina iku sahihatun iku wis sah. Wa innahum lan saat temene para hukam kot sad dhewe teman-teman ngenggon-nenggoni sapa hukam sahron ing siji benteng min suhuril islami sanging pira-pira benteng Islam sing saduhu kang utawi nutupi benteng iku iku fardhu kifayah ten iku fardhu kifayah. Misalnya kados ngaten contoh paling gampang. Naib sekarang itu rata-rata mustahid apa enggak? Enggak, jawab saja. Rata-rata fasik apa soleh sejati? Fasik. Umpama rambok sahno, jadi naib. Terus nekai wong sak Indonesia malah ora sah. Lain dewe bahamun, laki ada nyarat no soleh kanggo naib. Podo karo kaya nyarat no soleh niatem khusuk, tapi nekai wong sak Indonesia gak sah kabeh wong naib. Fasik. Lumayan nono naib, nak nekah lapor. Nara lapor malah bingung di bojone sopo, iki bojone sopo. Lho nggih baro kaya ana naif fasik lah. Sri jelas bojone Hamdani wong ana catetane. Misale ana catetane mergo naif fasik kabeh kira percaya naif. Sri, aku bojone Hamdani. Suatu saat bareng bos Hamdani, gak aku bojone Kang Ali. Bosen meneh, gak aku bojone iki. Aku malah bingung kabeh. Baro kaya ana naif kan dicatet. Kowe bojone iki urung tuk surat abang ngawur. Wis fasik-fasik lah lumayan go ngatur donya. Paham nggih? Lha iku wis nutupi. Lho boten iki tenan iki tak bire. Wa innahum qad sattu sahron min suhuril Islam sing sadu fardu kifayah. Walau ahmal ta hadal qaula atau walau ahmal tu lamun nganggurna ingsun hadal qaula walam atkurhu wa masaitu ala tariq allati yamsi ali al fuqaha ya yadkuru kullu minhum fi kitabin sunnafahu aw kalamin qaulahu inna la yasihu ayakuna qadiyan ila man kana min ahli istiati sumayat guru syurut al istiad laha sholah bidhalika doikun waharujun alan nas. Umpomo aku koyok fatul mu'in. Ini sehingga ngedikan sareh lho. Rako kulau melihatnya ngeritik mu'in buatan. Sehingga ngedikan itu sareh. Umpomo aku anut fatul mu'in, anut fukoha. Nak sarate kodi kudu alim, kudu mustahid. Donya ya rusak. Berarti donya tanpa hukum. Mergo kabeh gak memenuhi syarat. Wahada kal ikhalati watana kudi ku dadi tumpang tindih. Wa ka'annahu ta'tilun lil hukam akhira ra perlu qadhi ra perlu na'im wa saddun li babil hukmi wa hadha ghairu musallam iku ajur-ajuran artinya dunia terus tanpa aturan naif fasek nak ngono rasane fasek kiyaine yo fasek melok pilkada ora usah pisan waline yo fasek ora dadi wali ya coba nak nuruti ne fakih-fakih syarat wali musbir soleh apa fasek soleh berarti bapakmu dhewe lho nek ana anak wedok ora sah mergo bapak yo fasek, pindah hakim. Fasek, pindah kiai kok Hamdani. Ayo. Terus ki aperane ka. Wes anane. Lah yo iki kritike, lah anak enten iki jenenge sarah lanang, sarah sejati. Berarti dekne ora trimo nyarai, pancen usul. Napa? Usul. Sik, ono syarat mustahid barang, mengkirian mbak, ini pokoknya ngeten, usul, marem lah usulnya. Wah, sakliru-kliru lah, biaya-biaya joko ketertiban. Lu nge coba, baru kaya ono akte saja. Wikus nyafati wong ake. Wong selingkuh, wong zino kebingungan. Mergo anak syaratnya akte nyebut bapak, ibu, nyebut surat nih. Nih, kaya lumayan memperkecil nyun sewa wong zino. Baru kaya ono naib kawin jelas, misalnya ono naib. Coba sampean delok ning gone tak berita-berita mriyen. Ana wong lanang wedok lunga ning Kudus, sebut takok iku suami istri nggih. Sudika biamini mangger ngaku suami istri harus kita benarkan. Mergo li annal uqud yusaddaku fihi ma qaulu arbabiha. Kalau masalah akad itu yang dibenarkan adalah yang melakukan akad iki. Dadi ana wong lanang wedok dolan ning Kang Ali misalnya. Kok ngaku suami istri harus kita benarkan? Karena kalau dalam akad yang dibenarkan adalah qaulu arbabiha yang berkaitan. Tapi baru kaya ono sistem nikah. Ya tadi misalnya, Sri tercatat bojone Hamdani. Urung ono surat merah cerai. Terus sampai Rabi Kang Ali kan jelas, ora iso. Lalu misalnya rono surat nikah, rono hakim. Bahkan seneng Hamdani muni. Aku anak Hamdani. Anak sini juru anak Hamdani. Kau Hamdani juga. Kalau Hamdani juga itu, kena duit. Sapa itu? Sing Probolinggo itu. Ya, di Mas Kanjeng, bangkrut. Misalnya. Terus ngaku, aku bojone Kang Ali. Anak-anak Kang Ali. Terus kaya apa percaya sobat itu. Tapi barokahnya tercatat ini jelas. Kita percaya dokumen. Al-walad lil-firos walil-ahir al-hajar. Al-walad lil-firos. Nisbatul walad ila zaud. Senajan itu boh. dikeloni Hamdani bo ora kok ini sebatul walad yo nggone bojo bojone alwalad wis ora sening zaut sing ana catetane ana dokumen kiyaine yo teko syahadah ya akeh. Nah iki ke misale ana kitab-kitab dhisik syaraté wali yo soleh adil syaraté syahid yo adil syaraté adil iku yo wong sing taate luwih akeh timbang maksiat. Wong saiki piye sholat 5 menit gak ada ngutu 2 jam. Yo ora cukup gua ngafaroi. Ayo mak-mak ngrumpine 2 jam macane Quran ning omah 5 menit. Gak cukup. Coba. Tapi ku misale iku mbok turuti kan. Aku jek eling dhewe mbok malah wong donya sak donya fase kabeh mergo nek rasah kabeh. Nak rasa kabeh berarti wong kumpul bojone zina kabeh, malah rusak kabeh. Mulane iku jenenge taktilul ahkam, hukum menjadi hilang sama iku ajur-ajuran. Mulane ini kitab Tarsih mengkritik itu. Ora usah ngono, kok waqa'an lahu taktilunil hukam wasaddun libabil hukmi. Wa hadza ghairu musallam, bali sahafil mas'ala anna wilayatal hukam jaizatun wa inna hukumat wa anna hukumatin sahihatun nafizah. Wa wallahu a'lam, intaha bil harfi. Qala al Imam Asy'ari badana kli dalik fi mizani wa huwa kalamun mukharrarun. Ini kalam yang sudah diteliti wis pokoke ngono sama nakhir. Piro-piro ana hakik. Ya kados tadi misalnya begini ya, misalnya Indonesia lah contoh kamu. Kita punya pemimpin mungkin fasik, tapi tetap barokah ana pemimpin. Sehingga sing edaro narkoba ditangkap polisi. Yang prostitusi ditangkap Satpol PP. Coba kalau enggak ada hukum, misalnya kamu ngene. Ketua Satpol PP fasik enggak sah jadi pemimpin. Kapolri fase gak sah jadi Kapolri. Kok nangkep maling? Gak sah, Pak. Kok yo kacau kabeh. Misalnya Kang Ali ini detik ini kan kudu mbok sano, ora ora sano. Pak obrak-obrak gak sah sampean detik iki gak mustahil. Tutup pondok damaran. Rusak serasa ngono-ngononan. Maksudnya ini ya apa kita? Tapi gak serasa ngono-ngononan. Zaman akhir suka melaku ngono aja pokoknya. Paham ya? Paham tenan to ora yo, pokoke ngono yo. Lah engko nek ana pertanyaan jlimet-jlimet, kitab iku wis dibukukan. Paham nggih? Wis duwinatul ulum, ulmu wis dibukukan, wis ana kaidah yo mau misale ana pilihan gubernur ning Papua. Utawa kowe misale urip ning Amerika. Misale kowe urip ning Amerika kok presiden misale antarané Donald Trump mbek Hillary Clinton misal. Kowe wong muslim Amerika ya karek delok. Kok Donald Trump kok Islamophobia, nak Hillary rapatio misale. Ya wong Islam wajib milih Hillary misalnya tadi. Karena aku put dororen misalnya. Paham ya? Sama misalnya ono pemimpin wong loro kandidatnya podo faseke. Sitok fasek korupsi. Sing sitok mau fasek senangannya main gaple. Tapi ratau korupsi gak gue duit gaji. Ya milih sing fasek gaple kan rapati rusak. Nah jantungnya podo-podo fasek. Ya kan iso diukur tingkat mafsadahnya tadi. Langone iku ora usah ke mustahil, cukup merujuk dawuh ulama-ulama dhisik. Nak dororen reso dihindari ya urtu kibah akhofu. Kita cari yang paling apa? Ringan. Jadi ini jelas ya terus. Ini karena wayahe pilpres, wayahe pileg, jadi kalau terang nebak kok ben sampean duwe sandaran hukum ini buat nanti kepentingan politik ben sampean jalur mawon. Jadi kalau suwe nak milih sapa wae berdasar pertanggung jawabane sampean ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kodok ini berat. Ya tapi kalau suwon, ya minimal sampai ini misalnya dari dia minimal setengah hafal Yana. Wong Yana itu termasuk gampil. Karena tadi beliau itu yang ngarang itu sampai delok nanti teng Yana. Ini ku saking akrabe be ulama-ulama Jawa. Contoh iklim termasuk Jawa. Ini kalau jadi ini kados kitab Buh ya. Ini kalau sing tak biru nama. Dalam satu iklim itu wajib ada nama. Ada pemimpin itu. Mboten kula waca mawon, mengki kula sing golek imam. Masa Fatil Adwan ini. Sebuti semula tak benar kan? Wah suruh toko din. Sing fi iklimen gitu kan? Sekadap. Finnakiyah ini lah. Sederingnya Far'un, ini kita wajah ya. Suma ala disaq wala juzu ikhla'u masafatil adwa an qadin. Ini contohnya ini, sing teng sarah kan. Nomor Contohnya iklimin, kal Hindi ke India wa Jawa. Lan Jawa wal Hijaz, padahal ini di Karawang Arab. Saking banyaknya muridnya saya Abi Bakar Shato sing tiyang putih Jawa. Sing masyhur ge Mbah Maksud termasuk. Kalian Mbah Abdul Hamid Kudus. Padahal ora wong Kudus tapi terkenal iku wong Kudus. Kuwi nate dar jeneng mboten tertos. Boten betapa kita bangga jadi orang Jawa. Loh, ini kitab Anoh, kitab paling barokah sak donya ku nyontoro iklim itu kal Hindi, wa Jawa, wa Hijaz. Itu mirip kayak kitab Buya mengomentari wa ardu bata Batavia. Coba kita enggak barokah kayak apa? Terkenalnya kita sampai seperti itu. Kondang pokoknya wong Jawa. Pemuka kondang ali bebas. Kalau nanti ngaji ngaten bebas mun. Iya iku dise ya. Saiki kondang TKW ini ya. Dari babon bisa ikut santri neng Jawa neng Arab ikut mulio, mulko angger wong neng Arab mesti wong ngalim. Terus cerita mulai Mbah Zuber, Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Mulasem, Mbah Mukudus, ukape wong ngalim. Sehingga angger wong ngalim Jawa terus do mulang nujud karo koyo Mbah Mahfud. Saiki ora, saiki urone ku TKI TKI. Akhirnya terkenal mau iso TKI TKI akhirnya nanti dihormati. Sing ape mondok katut dianggap ngene iku. Dadi yo rada salah kene ya. Lu coba sampean bayangkan. Syekh Abi Bakar Shato kan era sebelum ada pesawat. Kulo yakin beliau enggak pernah ke Indonesia. Enggak ada WA, enggak ada medsos. Kok krungu Jawa iku saking mubasharah bersinggungan langsung dengan beda sekarang misalnya Donald Trump atau apa saja meskipun nyebut Indonesia kan sekarang begitu transparan kan satunya. Paham ya? Kalau dulu orang nyebut itu pasti karena mubasharah, bersinggungan lang. Karena dulu gak ada medsos, gak ada TV, gak ada online. Itu disebut kal Hindi wa Jawa. Kok keren? India karuan kan negara terkenal. Pokoknya Nabi Adam turunnya teng cek wajar lah. Gak ada wong ayu terkenal wajar lah. Cek wajar lah India terkenal. Jawa terkenal apa nih coba zaman itu? Wong alim. Sopo sing raro Banawi Al-Jawi? Sing ora roh Arsad Al-Banjari. Sing ora roh Kitab Bustanul Arifin. Wes wong Jawa nang kono zaman tok wong Betawi der. Sapa sing ora roh Kitab Safinatun era modern? Sapa sing ora roh Kitab Sirajut Thalibin karangan Mbak Esan Jambes? Oh, luar Jawa. Hebat wong Indonesia. Wong kitab iki anah sekarang wong alim alama cek sadat Alawi nyebut kal Jawa, kal Hindi wa Jawa. Lan iki aja ditutup ya mulan kula suwun sampean ra usah cilik ati nek iso dadi wong tetep mungkin fadlu wahi wase fadlu Allah iku jem nyatane wong Indonesia nu dijajah Londo 350 tahun Mbah Mahfud alim ngono zaman dijajah Londo Mbah Hasyim Asy'ari ya iku zaman dijajah Londo alim ngono kok kowe ra dijajah wong ngene iki ku piye ngono ora usah diterus-terus lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana. Awama ja'alna mutanafiqina mutabadilina mutahabbina fika ya Allah. Wa muta'allimina fika mu'allimina fika ya hatta namsya fi ardika ya Rabbi minka wa iskin laka ya Allah. Wa hatta ya Allah takuna himmatuna ya Allah ila kalimatika ya Allah wal masyukuni fi ayyidika. Hatta tardu anna lakal hamdi idza radita wa lakal hamdu qadar itu wa lakal hamdu hatta tardu. Lanu sisanaan alaika anta kama asita ala nasi. Allahumma ya Allah. Kulu dalika barakati habibika Muhammad. Wa khadidika ibrahim manajika mustasya fikai. Wa masyukur kira tanpa kasi. Wa barakati ambiyaika rusulika asma'in. Wa mati anna aslafana wa masyaykhuna wa asyadidana yuk. Wa man lau haqqun alina wa liman asyuruh hadal khaira fiyah kisah. Rabbana adina fitunya hasanah ulang raja sanah. Rabbana rasulullah alaikum. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum. Niku jeng ben diterusno niku ya. Kita bul kodok nggih mesti bareng selesai mesti. Pokoke ngaji berikutnya tetap terusno napa? Kita bul. Thank you.